yang mainkan gitar. Sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Hey goyang manis, hingga ladan ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja hanya sebentar. Rayuan mautku tak membuat kau jadi galak. Tentara